والصلاة والسلام على رسول المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwasillah wa akhwatiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam pertemuan yang lewat telah kita bahas empat jenis manusia berkaitan dengan al-hukmu bi ghairi ma'ahzalallah, berkaitan dengan hukum yang menyelisihi apa yang Allah perintahkan. Setelah kita bahas tentang masalah hukum tahakum ila ghairi ma'ahzalallah, demikian juga manda'a ila tahkimil quwanin, kemudian yang ketiga man hakama bi ghairi ma anzalallah, kemudian yang keempat man hakama al hukma bi ghairi ma anzalallah. Maka berkaitan dengan empat kategori manusia yang telah kita bahas dalam pertemuan yang lewat dan status iman mereka, maka satu catatan penting berkaitan dengan hal ini adalah bahwasanya apa yang disampaikan adalah al-hukmu al-am. Apa yang telah kita bahas adalah penilaian dalam sifat umum dan penilaian yang bersifat umum itu tidak mengharuskan hal yang sama, nilai yang sama jika kita bahas kepada person-person tertentu. Maka ada satu kaidah penting dalam akidah Ahlussunnah, bahasanya penilaian atau vonis kafir secara umum itu berbeda dengan vonis kafir untuk person-person tertentu dan individu-individu tertentu. Maka Ahlussunnah memiliki kaidah laisa kullu man waqa'a fil kufri waqa'a al kufru alayhi, laisa kullu man waqa'a fil kufri waqa'a al kufru alayhi, tidak semua orang yang terjumus dalam kafir akbar, kekafiran akbar, dia adalah orang yang kafir. Tidak semua orang yang melakukan kekafiran akbar maka orangnya adalah orang yang kafir, karena penilaian terhadap person-person dan individu-individu itu berbeda dengan penilaian yang bersifat umum. Ketika dikatakan bahasanya man da'a ila tahkimil quwanin maka dia kafir, demikian juga man hakama qawanin syariah maka dia kafir. Maka ini adalah penilaian umum yang belum tentu jika kita bawa kepada individu tertentu yang melakukan perbuatan hal ini, kemudian secara realita individu tersebut dan person tersebut adalah orang yang kafir. Karena penilaian umum berbeda dengan penilaian khusus yang ditujukan pada individu dan person-person tertentu. Kemudian catatan yang kedua berkaitan dengan apa yang telah kita bahas dalam pertemuan yang lewat, bahasanya yang dimaksud al-hukmu bi ghairi ma anzalallah, hukum yang berbeda, hukum yang bukan apa yang Allah turunkan, maksudnya adalah hukum yang bertentangan dengan hukum yang Allah turunkan. Karena hukum yang ditetapkan oleh manusia itu ada tiga macam. Yang pertama, hukum yang ditetapkan oleh manusia tersebut sejalan dengan hukum Allah. Manusia menetapkan hukum dan hukum yang ditetapkan oleh manusia tersebut sejalan dengan hukum Allah. Maka ini tidak masalah. Kemudian yang kedua, hukum yang ditetapkan oleh manusia tersebut seorang manusia atau oleh beberapa orang manusia ini bertentangan dengan hukum Allah. Hukum Allah ada dan hukum manusia ini menyelisih hukum Allah. Hukum Allah mengatakan bahwasanya hukuman untuk orang semacam ini itu cambuk. Namun manusia bikin hukuman enggak perlu dicambuk, ya, dipenjara saja atau didenda saja. Maka ini hukum buat ketetapan manusia yang menyelisih hukum Allah. Kemudian yang ketiga, hukum, aturan, tata tertib, undang-undang yang dibuat oleh manusia dan tidak bertentangan dan tidak pula sejalan. Maka ini boleh. Maka hukum yang jenis yang ketiga ini boleh kita, bahkan wajib taat jika ini dikeluarkan oleh orang-orang yang wajib ditaati. Macam pemerintah mengeluarkan aturan tentang masalah lalu lintas atau masalah kependudukan, ya, semuanya wajib punya KTP, punya kartu keluarga. Maka ini hukum yang tidak bertentangan dengan hukum Allah, meskipun juga tidak sejalan dengan hukum Allah. Atau berbagai lembaga punya aturan-aturan, tata tertib, ya. Kalau masuk kerja telat, ya, setengah jam, maka nanti ada dendanya, ada sanksi demikian, ada hukuman semacam ini dan semacam itu. Maka ini adalah hukum yang dan aturan tata tertib. Atau sekolah punya tata tertib, ya, tidak boleh masuk ruang ujian kalau terlambat 15 menit. Atau tidak boleh masuk ruang kuliah kalau pakai sandal atau nyeker. Ini tata tertib yang hukum yang tidak bertentangan, tidak pula jalan dengan hukum Allah. Maka ini adalah hukum yang wajib ditaati jika dikeluarkan oleh orang-orang yang wajib ditaati, macam orang tua atau penguasa atau orang yang punya kewenangan untuk mengatur kita. Maka yang dimaksud dengan qawanin basyariyah atau yang dimaksud dengan hukum bighair ma anzalallah adalah hukum manusia jenis kedua. Hukum manusia jenis kedua yaitu hukum manusia yang bertentangan, bertolak belakang dengan dan menyelisih hukum Allah. Artinya hukum Allah ada dan diselisih. Terakhir sampai mana? Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala wa qad akhbarallahu anna al-munafiqin, dan Allah Subhanahu wa ta'ala bercerita dalam Al-Qur'an bahasanya orang-orang munafik ketika mereka diajak agar tahakum, agar meminta dihukumi atau dihukumi dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka enggan dan mereka berpaling. Allah berfirman di surat An-Nisa ayat yang ke-61, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasuli, dan jika dikatakan kepada mereka marilah kita berhukum dengan hukum yang diturunkan oleh Allah atau hukum yang diturunkan oleh Allah dan hukum yang ditetapkan oleh Rasul, ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa, maka engkau lihat orang-orang munafik mereka menghalang-halangi darimu dengan benar-benar menghalangi. Sebagaimana Allah menceritakan bahasanya orang-orang munafik menilai kerusakan adalah sebuah perbaikan. Hal ini disebabkan terbaliknya fitrah mereka dan rusaknya hati mereka. Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat yang ke-11, dan jika dikatakan kepada mereka, di sini Allah Subhanahu wa taala tidak menyebut fa'il, tidak menyebut pelaku, maka siapakah yang mengatakan pada mereka? Jawabannya adalah semua orang yang mengatakan kepada mereka. Wa idza qila lahum, jika dikatakan kepada mereka, ini makna dibalik dipilih kata-kata jika dikatakan kepada mereka, artinya dikatakan oleh semua orang yang mengatakan kepada mereka, la tufsidu fil ardi, janganlah kalian merusak bumi. Qalu, mereka mengatakan, innama nahnu muslihun, kami hanyalah orang-orang yang memperbaiki bumi. Janganlah merusak dunia. Mereka mengatakan kami adalah orang-orang yang memperbaiki dunia. Kami memperbaiki bangsa, kami memperbaiki masyarakat, kami memperbaiki peradaban manusia dan seterusnya. Ala innahumul mufsidun, ingatlah bahasanya mereka adalah orang-orang yang merusak. Walakin la yasyurun, akan tetapi mereka tidak menyadari. Mereka menyadari kalau mereka adalah pengrusak. Bahkan mereka karena mereka menganggap bahasanya mereka adalah orang yang memperbaiki. Maka tahakum, maka minta dihukumi dengan bukan hukum Allah adalah diantara tindakan dan perbuatan orang-orang munafik. Dan perbuatan orang munafik ini adalah termasuk kerusakan yang paling besar di muka bumi. Bagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim ketika berkomentar untuk ayat di atas, yaitu Al-Baqarah ayat yang sebelah. Ibnu Qayyim mengatakan, mayoritas ahli tafsir mengatakan tentang makna ayat ini, janganlah kalian merusak bumi dengan melakukan maksiat dan dengan mengajak orang untuk taat kepada selain Allah. Setelah Allah memperbaiki bumi dengan Allah utus para rasul dan Allah jelaskan syariat, dan dengan Allah ajak atau para rasul mengajak agar mentaati Allah. Karena sesungguhnya beribadah kepada selain Allah dan berdoa kepada selain Allah dan menyekutukan Allah adalah kerusakan yang paling besar di muka bumi. Bahkan kerusakan bumi pada hakikatnya hanyalah disebabkan kesyirikan dan disebabkan tidak mau taat kepada Allah, menyelisihi perintah Allah. Maka menyekutukan Allah dan berdoa kepada selain Allah dan menetapkan adanya sesembahan selain Allah atau adanya sesuatu yang ditaati dan diikuti selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kerusakan yang paling besar di muka bumi. Karena sesungguhnya tidak ada perbaikan bagi bumi dan tidak ada perbaikan bagi penghuni bumi kecuali jika Allah semata-lah yang disembah, yang ditaati, dan seluruh doa dan ibadah hanya untuk Allah dan tidak untuk selain Allah. Dan ketaatan dan mengikuti hanya ditujukan kepada Rasul, tidak kepada yang lainnya. Karena selain Rasul itu wajib ditaati jika dia memerintahkan perkara, jika dia memerintahkan untuk taat pada Rasul. Akan tapi jika seorang itu memerintahkan untuk durhaka kepada Rasul dan menyelisih syariat Rasul, maka perintahnya tidak boleh didengar dan tidak boleh ditaati. Dan siapa saja yang merenungkan keadaan dunia, keadaan alam semesta, maka dia akan jumpai bahasanya semua kebaikan di muka bumi ini sebabnya adalah karena mengesakan Allah, beribadah kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Dan segala keburukan di alam semesta dan segala bencana, segala bala, kemudian kemarau yang panjang, wa taslitul adu, dan berkuasanya musuh atas kaum muslimin, kaum muslimin ditindas oleh musuh yaitu orang-orang kafir, dan kerusakan yang lainnya, itu kalau diteliti sebabnya adalah karena tidak taat kepada Rasul, menyelisih Rasul, dan disebabkan dakwah dan seruan dan ajakan kepada selain Allah dan Rasulnya. Sekian perkataan Ibnu Qayyim. Maka yang dimaksud dengan merusak bumi adalah melakukan maksiat, dan yang dimaksud dengan memperbaiki bumi adalah ketaatan dan mengajak orang lain untuk berbuat taat. Dan sedangkan merusak bumi adalah maksiat dan ajaan kepada maksiat. Dan maksiat yang paling maksiat ketika manusia diajak untuk menerapkan hukum yang menyelisih hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menamai semua hukum yang menyelisih hukumnya. Semua hukum yang menyelisih hukum Allah. Artinya hukum Allah mengatakan A, ini hukum manusia mengatakan B. Artinya hukum Allah ditinggalkan. Maka Allah sebut semua hukum yang menyelisih hukum Allah dengan sebutan hukum jahiliyah. Apa hukum jahiliyah ya buhun? Apakah hukum jahiliyah yang mereka cari? Waman ahsanu minallahi hukma? Dan siapakah yang hukumnya lebih baik dibandingkan dengan hukum Allah? Liqaumi yuqinun, untuk orang-orang yang yakin. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-50 mengkontraskan antara hukum jahiliyah dengan hukum Allah. Maka ini menunjukkan bahasanya hukum jahiliyah bukan hukum Allah, dan semua yang tidak sesuai dengan hukum Allah itulah hukum jahiliyah. Karena jahiliyah itu artinya kebodohan, dan kebodohan adalah jika seorang itu tidak sesuai dengan wahyu. Maka orang yang tidak sejalan dengan wahyu, maka dia adalah orang yang bodoh. Dan kebodohan itu sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di Iqtida' Shiratal Mustaqim, ya, terkadang maknanya adalah adamul ilmi, tidak punya ilmu. Dan terkadang maknanya adalah adamul amal bil ilmi, tidak beramal dengan ilmu. Jika orang itu tahu hukum Allah demikian dan dia membuat hukum yang menyelisihinya, dia tidak mau mengamalkan ilmu yang benar yaitu hukum Allah, makanya adalah jahiliyah, makanya adalah kebodohan dalam artian tidak beramal dengan ilmu yang benar. Ibnu Katsir mengatakan Allah Subhanahu wa taala mengingkari orang-orang yang keluar dari hukum Allah. Padahal hukum Allah adalah hukum yang mustamil, memuat segala kebaikan. Dan hukum Allah adalah hukum yang melarang dari segala keburukan. Maka Allah ingkari orang yang keluar dari hukum Allah dan berpaling kepada hukum selain hukum Allah, yaitu berbagai pendapat yang pendapat-pendapat tersebut semuanya adalah hawa nafsu. Karena yang tidak sesuai wahyu itulah nafsu, itulah hawa nafsu. Dan berbagai istilah yang dibuat oleh orang tanpa dasar syariat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang-orang jahiliyah, mereka menetapkan hukum, memutuskan hukum dengannya. Mereka menetapkan hukum dengannya, yaitu kebodohan dan kesesatan. Dan sebagaimana orang-orang Tartar menetapkan hukum dengannya berupa masalah siasat, masalah mengatur negara. Mereka mengatur negara dengan aturan yang diambil dari ajaran Genghis Khan. Yang Genghis Khan ini membuat untuk rakyatnya, dia buat satu buku yang namanya Al-Yasir. Dan hakikat dari Al-Yasir adalah sebuah kitab yang berisi aturan-aturan, yang berisi hukum-hukum. Hakikat Al-Yasir adalah ibarat ini maknanya hakikat. Dan hakikat dari Al-Yasir adalah sebuah buku yang berisi aturan-aturan. Yang aturan-aturan ini dikutip oleh Genghis Khan dari berbagai syariat, dari berbagai hukum agama. Ada yang dari ajaran Yahudi, ada yang dari ajaran Nasrani dan ada yang dari ajaran Islam. Dan dalam buku tersebut juga terdapat banyak hukum-hukum yang diambil oleh Genghis Khan dari semata-mata pikirannya dan hawa nafsunya. Ini isi sebuah kitab undang-undang, ya, kitab undang-undang Tartar yang disebut Ariyati. Isinya ada hukum-hukum Yahudi, hukum Yahudi, hukum Nasrani, hukum Islam, ditambah pikirannya Genghis Khan sendiri, dan itu dioplos jadi satu. Nah, ini isi Ariyati. Fasarat fi banihi syar'an, lalu jadilah buku ini menjadi syariat, jadi agama di anak keturunannya Genghis Khan yang mengaku-ngaku sebagai orang Islam, namun menjadikan aliasik sebagai aturan hidup. Namun mereka menjadikan aturan buku aliasik ini sebagai aturan hidup dengan anggapan itu syariat Islam. Karena anggapan itu syariat Islam, fasarat fi banihi syar'an, dan buku aliasik tersebut jadi, ya, menjadi syariat, menjadi syariat, dianggap sebagai syariat Islam di tengah-tengah anak-anaknya, anak keturunan Genghis Khan. Yukadimuna ha'alal hukmi bil kitab ya sunnah, mereka lebih mengutamakan, ya, hukum aliasik daripada hukum yang ada dalam Quran dan sunnah. Faman fa'ala dhalika fahuwa kafirun yajibu kitaluhu, kata Ibnu Katsir, maka siapa melakukan hal tersebut maka dia adalah orang yang kafir yang wajib diperangi. Hatta yarji'ila hukmillahi wa rasulih, sampai mereka kembali kepada hukum Allah dan Rasulnya, sehingga tidaklah ada hukum dengan selain hukum Allah dan Rasulnya, baik dalam masalah yang sedikit ataupun dalam banyak masalah. Sekian perkataan Ibnu Katsir. Maka siapa yang melakukan hal tersebut, melakukan sebagaimana apa yang dilakukan oleh anak keturunan Genghis Khan, yang menganggap bahasanya bahasanya aturan manusia yang menyelisihi Al-Quran, menyelisihi Sunnah, itu adalah satu syariat yang lebih utama untuk diikuti daripada hukum yang jelas-jelas ada di Quran dan Sunnah, maka orang semacam ini tidaklah dilakukan tentang kafirnya. Kemudian penulis mengatakan, dan semisal dengan undang-undangnya Tartar adalah qawanin wada'iyah, adalah undang-undang buatan manusia yang ditetapkan pada hari ini, yang diberlakukan pada hari ini di banyak negara, dan ditetapkan di banyak negara bahasanya aturan manusia tersebut adalah berstatus sebagai sumber segala sumber hukum, dan dinihilkanlah, disebabkan aturan, diberlakukannya aturan manusia tersebut, maka dinihilkanlah syariat Islam, kecuali dalam masalah-masalah, ya, yang disebut dengan ahwal saksiyah, yaitu hukum keluarga. Maka tidak ada aturan Islam yang disisakan untuk mengatur kehidupan manusia, mengatur kaum muslimin, kecuali cuma masalah nikah, masalah cerai, masalah talak, ya, paling-paling ditambah dengan masalah waris, dan yang lainnya dinihilkan semua. Dan dalil atas kekafiran orang yang melakukan hal tersebut adalah banyak ayat, di antaranya firman Allah, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak menetapkan hukum dengan apa yang Allah turunkan, barang siapa yang tidak menetapkan hukum dengan apa yang Allah turunkan, apa maknanya? Hukum Allah ada, namun diselisihi. ya, tidak menetapkan hukum dengan apa yang Allah turunkan. Hukum Allah ada namun diselisihi, yaitu hukum hukum yang ditetapkan manusia jenis kedua yang tadi kita bahas, yaitu hukum manusia yang menyelisihi hukum Allah. Faulaika humul kafirun, maka siapa yang berbuat demikian maka dia adalah orang-orang yang kafir. Jadi surat Al-Maidah, di surat Al-Maidah ayat yang ke-44 ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan man, yang mannya adalah man syartiyah. Dan menurut pelajaran usul fikih, man syartiyah itu menunjukkan makna umum. Maka siapa saja tidak harus pemerintah, tidak harus pengadilan. Tidak harus pemerintah, tidak harus pengadilan. Maka ayat ini Al-Maidah 44 itu tidak identik dengan pemerintah dan pengadilan. Sama, pemerintah masuk, pengadilan masuk, demikian juga manusia yang lain. Siapa yang menetapkan hukum? Seorang suami menetapkan hukum di keluarganya, seorang ayah menetapkan hukum di keluarganya, atau yang lainnya menetapkan hukum dan aturan di bawah kekuasaannya. Yang aturan itu menyelisih aturan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah katakan faulaika humul kafirun. Maka jika ada orang tua yang menetapkan aturan ya, untuk anak-anaknya, anak perempuannya tidak boleh berjilbab jika keluar rumah, maka ini orang tua yang semacam ini untuk masuk dalam ayat wa man lam yahkum ya, bima anzalallah. Dia tidak menetapkan hukum, dia tidak menetapkan tata tertib, dia tidak menetapkan aturan dengan aturan yang Allah tetapkan. Aturan yang Allah tetapkan jilbab bagi perempuan wajib. Dia katakan ya, anakku enggak boleh jilbaban. Maka itu masuk dalam pemalami akum bima angzalallah. Demikian juga seorang seorang yang punya pekerja, seorang yang pimpinan perusahaan, seorang kepala sekolah, seorang wali kelas, seorang dan yang lainnya, jika dia menetapkan aturan-aturan yang menyelisih aturan Allah Subhanahu wa taala, maka masuk dalam ayat ini. Karena man di sini man syartiyah yang menunjukkan makna umum. Kemudian dalam ayat ini ada ma bima angzalallah, yang ma-nya di sini adalah ma mausuliyah. Dan ma mausuliyah menunjukkan makna umum. Maka hukum Allah yang diselisihi itu tidak harus hudud, tidak harus hukum potong tangan, hukum cambuk dan seterusnya, dan hukum-hukum yang lain. Hukum dalam masalah pakaian, hukum dalam masalah tata tertib pergaulan. Maka seorang dosen atau seorang guru yang bikin aturan ya, ini duduknya jangan pisah kayak gini, campur aja. Laki perempuan campur, ini gak usah pisah-pisah kayak gini, gak usah sebelah sini perempuan sebelah ini, campur, gak boleh kayak gini. Maka dia yahkum ya, lan yahkum bima angzalallah. Maka termasuk dalam ayat ini. Maka ayat ini itu tidak terbatas dalam masalah hudud, karena Allah menggunakan ma mausuliyah. Dan ayat ini tidak terbatas dalam masalah pemerintahan, karena Allah menggunakan man syartiyah. Semuanya, siapa yang menetapkan aturan, siapa yang menetapkan tata tertib, siapa yang menetapkan peraturan, siapa yang menetapkan aturan-aturan, semua aturan, semua hukum yang itu menyelisihi hukum yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, faulaika humul kafir. Maka mereka adalah orang-orang yang kafir. Oleh karena itu para ulama mengatakan sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Al-Qayyim, Bahasa yang dimaksud fa'ulaika humul kafirun itu bisa kufur akbar dan bisa kufur asghar, tergantung keadaan orangnya tadi. Dan siapa yang menetapkan bahasa fa'ulaika humul kafirun maknanya hanya kufur akbar, maka dia akan mengkafirkan banyak orang. Maka dia akan mengkafirkan semua orang kalau dia konsisten dengan ayat tersebut, di mana ayat tersebut mengandung ma mausuliyah dan mengandung man syartiyah. Jika dia konsekuen dan dia beranggapan, maka orang yang beranggapan fa'ulaika humul kafirun, maka ini adalah kufur akbar, ya, maka konsekuensinya adalah adalah satu hal yang baik, padahal Allah mengatakan itu adalah satu hal yang buruk, bid'ahmu itu sesat, dia katakan ini hasanah, maka dia menyelisihi aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak menetapkan hukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ingat, semua orang yang melakukan satu hal, dia telah menetapkan hukum untuk dirinya sendiri. Siapa yang menetapkan untuk melakukan satu hal, maka dia telah menetapkan hukum untuk dirinya sendiri. Setiap orang ya, saya mau berbuat demikian. Setiap orang yang melakukan satu hal, maka dia menetapkan hukum untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu, maka siapa yang beranggapan fa'ulaika humul kafirun itu adalah kufur akbar yang membatalkan Islam secara mutlak, maka konsekuensinya jika dia konsekuen, maka dia harus jadi khawarij yang mengkafirkan semua pelaku dosa besar. Karena siapa yang berbuat zina, maka dia menetapkan untuk dirinya hukum. Menetapkan untuk dirinya hukum yang menjadi hukum Allah. Siapa yang mencuri, maka dia telah menetapkan untuk dirinya hukum yang menyelisih hukum Allah. Dan seterusnya. Karena setiap orang yang melakukan satu hal, maka dia telah menetapkan hukum untuk dirinya sendiri. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fima syajara bainahum, maka demi Rabbmu mereka tidaklah beriman dengan iman yang sempurna hatta yuhakimuka fima syajara bainahum, sampai mereka menjadikan dirimu sebagai hakim dalam semua perkara yang mereka perselisihkan. Maka para ulama mengatakan la yu'minuna di sini mereka tidaklah beriman dengan iman yang sempurna. Dan yang dimaksud adalah iman sempurna yang wajib. Karena kesempurnaan iman itu ada dua macam, ada kamalul iman wajib dan ada kamalul iman al-mustahab. Ada kesempurnaan iman yang hukumnya wajib dan ada penyempurna iman yang hukumnya mustahab, hukumnya dianjurkan. Maka menjadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai hakim dalam semua perkara yang diperselisihkan adalah penyempurna iman, namun penyempurna iman yang wajib. Dan orang yang apa itu penyempurna iman yang wajib? Semua perkara yang hukumnya wajib. Dan apa itu penyempurna iman yang hukumnya mustahab? Semua perkara yang hukumnya mustahab. Salat duha, puasa Senin, Kamis, itu kamalul iman mustahab. Penyempurna iman yang hukumnya mustahab atau dianjurkan. Apa tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd? Apakah kalian beriman dengan sebagian isi kitab dan kalian kafir dengan sebagian yang lain? Fama jaza'u man yaf'alu dzalika minkum ila khizyun fil hayatid dunya. Maka tidak ada balasan bagi orang yang melakukan hal tersebut di antara kalian kecuali kehinaan dalam kehidupan dunia. Wa yaumal qiyamati yu'aduna ila asyadil adab, dan pada hari kiamat dikembalikan kepada siksaan yang sangat-sangat besar. Wa wallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah tidaklah lalai dengan apa yang kalian lakukan. Maka ayat-ayat tadi adalah dalil kama kulna, sebagaimana yang baru saja kita sampaikan, adalah menjadi sebuah kewajiban tahkimu syariah, menetapkan syariat sebagai hukum yang berlaku di satu masyarakat. Namun tahkimu syariah ini adalah akidatan wadinan, karena akidah dan karena ketaatan, bukan karena sekedar cari keadilan. Namun karena akidah, karena kita seorang muslim, kita seorang hamba Allah, yang kita punya keyakinan bahwasanya Allah ada Rabb, dan Allah lah yang punya kewenangan untuk mengatur segalanya. Yang seorang itu taat kepada Allah dengannya, dan tidak boleh tahkimu syariah min ajil, gara-gara sekedar mencari keadilan. Maka tahkimu syariah yaitu menetapkan syariat sebagai aturan yang mengatur hidup kita, itu niat pokoknya adalah karena kita hamba Allah, karena kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan aturan-aturan Allah, dan bukan karena sekedar kita akan hidup adil, aman, sentosa jika diatur oleh syariah. Namun yang pertama kali, ingat, darajatul ula, yang nomor satu, ketika seorang itu menerapkan aturan-aturan Allah dalam hidupnya atau dalam sebagian sisi hidupnya, adalah karena ini adalah ketaatan. Ini adalah bentuk penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar cari manfaat duniawi dari mempraktikkan aturan-aturan Allah tersebut. Demikian wala budda lil abdi, dan sebuah keharusan bagi seorang hamba untuk menerima hukum Allah. Baik hukum Allah itu menguntungkan dirinya ataukah merugikan dirinya. Baik hukum Allah itu sesuai dengan hawa nafsunya ataukah tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa ayat yang ke-65 yang tadi telah kita baca potongannya. Fala wa rabbika, maka demi Rabbmu mereka tidaklah beriman dengan iman yang sempurna sampai mereka menjadikanmu sebagai hakim dalam perkara mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak jumpai dalam hati mereka rasa sempit terhadap keputusan yang kau berikan, dan mereka pasrah sepasrah-pasrahnya. Demikian juga di surat Al-Ahzab ayat yang ke-36, tidaklah pantas, makanan itu maknanya layam bari, dan yang dimaksud dengan tidak pantas di sini adalah tidak boleh, tidaklah pantas bagi orang yang beriman laki-laki dan ataukah perempuan, jika Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu perkara, mereka memiliki khiyarah, pilihan yang lain berkaitan dengan perkara mereka. Jadi surat Al-Qasas Allah mengatakan fa ilam yastajibu laka, jika mereka tidak mau merespon seruanmu, menyambut seruanmu yang mengajak kepada aturan Allah dan Rasulnya, maka ketahuilah annam yattabi'una ahwa'ahum, bahasanya mereka hanyalah mengikuti hawa nafsu mereka. Dan siapakah orang yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsu tanpa petunjuk dari Allah? Maka di sini Allah mengkontraskan antara petunjuk dari Allah dengan hawa nafsu. Maka semua orang yang mengikuti hawa nafsu akan meninggalkan hukum Allah, dan semua orang yang tidak melaksanakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia punya kewajiban untuk menyelisihi hawa nafsunya. Kemudian sebuah hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima jitu bihi." Kalian tidak akan menjadi orang yang benar-benar beriman, yaitu orang yang sempurna imannya dengan kamalul iman wajib. Kalian tidak akan jadi orang yang benar-benar sempurna imannya Dan yang dimaksud sempurna iman di sini adalah kamalul iman al-wajib. Penyempurna iman yang hukumnya wajib. Sehingga hawa nafsunya mengikuti ajaran yang aku bawa. Maka berdasarkan hadis ini, yang hadis ini disahihkan oleh sebagian ulama, semisal An-Nawawi di Arba'in Nawawiyah, maka di sini menunjukkan bahasanya hawa nafsu manusia itu ada dua macam. Bagaimana dikatakan oleh Syekh Utsaimin di Syarah Arba'in Nawawiyah, hawa nafsu, hadis ini menunjukkan bahasanya hawa nafsu itu ada dua macam. Pertama, hawa nafsu yang mengikuti ajaran Nabi, dan yang kedua adalah hawa nafsu yang tidak mengikuti ajaran Nabi. Berbeda dengan di surat Qasas ayat yang ke-50, menunjukkan bahasanya semua hawa nafsu itu tersalah. Namun hadis ini menunjukkan, menjelaskan bahasanya tidak semua hawa nafsu itu tercela. Hawa nafsu yang mengikuti ajaran Nabi itu tidak tercela. Yang tercela adalah hawa nafsu yang menyelisih ajaran Nabi. Ibnu Rajab mengatakan makna hadis, sesungguhnya seorang itu tidaklah menjadi mukmin yang kamilul iman, kamilul iman al-wajib. Sesungguhnya seorang itu tidak akan menjadi seorang yang beriman dengan iman yang sempurna, dengan penyempurna iman yang wajib, sampai rasa cintanya mengikuti ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu perintah, larangan dan yang lainnya. Maka dia cintai apa yang Nabi perintahkan dan dia benci apa yang Nabi larang. Maka kita lihat di sini Ibnu Rajab menjelaskan yang dimaksud la yu'minu adalah iman yang sempurna, namun kamalul iman al-wajib. Dan kamalul iman itu ada dua macam, penyempurna iman itu ada dua macam. Ada penyempurna iman yang hukumnya wajib, yaitu semua hal yang hukumnya wajib. Dan ada penyempurna iman yang hukumnya mustahab, hukumnya dianjurkan, yaitu semua perkara yang hukumnya mustahab dan dianjurkan. Maka berkaitan dengan iman, maka ada aslul iman dan ada kamalul iman. Ada aslul iman dan ada kamalul iman. Aslul iman adalah perkara yang harus dimiliki, perkara minimal yang harus dimiliki oleh seseorang agar bisa disebut orang yang beriman. Perkara minimal, derajat minimal yang wajib dimiliki oleh seseorang supaya dia bisa kita katakan orang yang beriman. Itu aslul iman. Setelah seorang itu memiliki aslul iman, maka ada kamalul iman. Ada hal-hal yang menyempurnakan imannya. Dan hal-hal yang menyempurnakan imannya, yang menyempurnakan iman itu ada dua macam. Ada penyempurna iman yang hukumnya wajib, dan ada penyempurna iman yang hukumnya dianjurkan. Waqad warada Al-Quran, dan Al-Quran pun datang dengan makna semacam ini di beberapa tempat, yaitu di beberapa ayat. Di Al-Quran, dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang menunjukkan bahasanya orang yang punya iman yang sempurna itu adalah orang yang semacam ini, orang yang hawa nafsunya mengikuti ajaran Nabi. Ayat yang diisyaratkan oleh Ibnu Rajab sebagian yang tadi telah kita baca, yaitu fala wa rabbika, kemudian demikian juga wa makana lil mu'minin wala mu'minati. Ini ayat yang semisal dengan hadis ini. Dan Allah Subhanahu wa taala mencela orang yang membenci apa yang Allah cintai dan mencintai apa yang Allah benci. Allah berfirman, "Dzalika bi annahum tattaba'u ma asqatallaha." Demikian itu disebabkan mereka mengikuti, melakukan satu perkara yang membuat murka Allah. yang memancing murka Allah, wa karihu ridwanahu, dan mereka membenci ridha Allah Subhanahu wa taala, fa ahbata a'malahum, maka Allah hapus semua amal mereka, alias mereka jadi kafir. Maka surat Muhammad ayat 28 adalah di antara dalil yang menunjukkan bahasanya membenci membenci ridha Allah Subhanahu wa taala, membenci apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, membenci aturan Allah Subhanahu wa taala, itu menghapus seluruh amal. Di sini a'malahum jamak mufrad, jamak mudhaf yang menunjukkan makna umum. Maka hapuslah seluruh amal mereka, dan tidak ada penghapusan seluruh amal kecuali kekafiran. Kemudian Ibnu Rajab mengatakan, dan Allah menggambarkan orang-orang musyrik, Allah ceritakan bahasanya orang-orang musyrik itu mengikuti hawa nafsu. Demikian Allah ceritakan di beberapa tempat dalam kitabnya, yaitu dalam beberapa ayat, bagaimana di surat Qasas ayat 50 yang tadi telah kita baca. Dan demikian pula berbagai bentuk bid'ah. Berbagai bentuk bid'ah itu adalah muncul disebabkan sikap mengutamakan hawa nafsu di atas wahyu, daripada wahyu, daripada syariat. Oleh karena itu ahlul bid'ah disebut ahlul ahwa. Ya, di sini terdapat penjelasan dari Ibnu Rajab, kenapa ahlul bid'ah itu disebut ahlul hawa? Karena orang itu bisa melakukan bid'ah setelah dia melakukan takdimul hawa alal wahyi. Karena orang yang melakukan bid'ah itu adalah orang yang mengutamakan hawa nafsunya, seleranya, keinginannya, dan meninggalkan wahyu. Maka disebutlah orang yang mengikuti orang yang melakukan bid'ah atau ahlul bid'ah disebut dengan ahlul hawa. Demikian juga maksiat. Maksiat itu muncul disebabkan mengutamakan hawa nafsu daripada kecintaan Allah dan mencintai apa yang Allah cintai. Demikian pula rasa cinta kepada person, kepada orang. Kewajiban kita berkaitan dengan masalah mencintai person dan mencintai orang, hendaklah cinta kita kepada orang itu mengikuti ajaran Rasul. Oleh karena itu, wajib atas orang yang beriman untuk mencintai orang-orang dan makhluk-makhluk yang Allah cintai, itu para malaikat, Rasul, para nabi, orang-orang siddiq, syuhada, dan semua orang soleh secara umum. Maka kata Ibnu Rajab, yang wajib mengikuti ajaran nabi itu bukan dalam masalah amal sampai hawa nafsunya mengikuti ajaran nabi, namun juga dalam masalah mencintai orang, bukan hanya dalam masalah mencintai perbuatan, namun juga dalam masalah mencintai orang. Kemudian kita masuk bahasan baru, dan ada beberapa hal yang bertolak belakang dengan tauhid dan menyebabkan murtad dari Islam, selain hal-hal yang telah dibahas. Maka pembahasan tentang masalah hukum, masalah ketaatan, sudah selesai dengan kutipan dari Ibnu Rajab. Dan kita masuk bahasan baru. Di antara hal yang menyebabkan murtad dari Islam adalah berburuk sangka kepada Allah. Maka berburuk sangka kepada Allah adalah suatu hal yang berbahaya, khatir. Karena berbaik sangka dengan Allah adalah di antara kewajiban orang yang bertauhid, di antara konsekuensi tauhid. Oleh karena itu buruk sangka dengan Allah itu bertolak belakang dengan tauhid. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, menceritakan dan menggambarkan orang-orang munafik sebagai orang-orang yang punya sangkaan terhadap Allah dengan sangkaan yang tidak benar, alias buruk sangka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yadununa billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah yaquluna hal lana minal amri min syai' qul innal amra kulluhu lillah. Maka Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahasanya orang-orang munafik yadhunnuna billahi ghairal haqqi, mereka punya sangkaan terhadap Allah dengan sangkaan yang tidak benar, yaitu dhunnal jahiliyah. Makna dhunnal jahiliyah di tafsir jalan lain adalah ka dhunnil jahiliyah, seperti sangkaan jahiliyah. Apa sangkaan orang-orang munafik yang Allah maksudkan dalam ayat ini? Yaitu orang-orang munafik punya keyakinan bahasanya Nabi terbunuh atau tidak akan ditolong. Ini ayatnya adalah berkaitan dengan masalah perang Uhud. Yaquluna, mereka mengatakan, hal lana minal amri min syai', mereka mengatakan, apakah kami punya kewenangan dalam masalah ini. Apa yang dimaksud dengan masalah ini? Yaitu kemenangan yang dijanjikan kepada kami. Apakah kami bisa mengatur? Kamilah yang menang, kamilah yang ngatur. Apakah kami punya kemenangan untuk mengatur menang dan kalah? Qul, katakanlah kepada mereka, innal amra kullahu lillah. Katakanlah bahasanya, yang punya kemenangan untuk mengatur segalanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Keputusan itu di tangan Allah, adalah milik Allah, dan Allah akan melakukan apa saja yang Allah kehendaki. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang munafik di ayat yang lain, bahasanya mereka adalah orang-orang yang memiliki buruk sangka terhadap Allah. Allah mengatakan wa yu'adziba, dan Allah mengadab orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, orang musyrik laki-laki dan perempuan, dan mereka adalah orang-orang yang adzannina billahi dzannasau. Mereka adalah orang-orang yang punya buruk sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah katakan alaihim dairatus sau. Maka Allah katakan alim dairatus sau, untuk mereka giliran yang buruk, putaran yang buruk, yaitu kehinaan dan azab. Waradiballahu alaihim, dan Allah murka pada mereka. Wala'anahum, dan Allah melaknat mereka, yaitu menjauhkan mereka. Dan Allah siapkan untuk mereka neraka. Wasa'at masira, dan neraka adalah sejelek-jelek tempat kembali. Yang dimaksud dengan buruk sangka yang dimiliki oleh orang-orang munafik dan orang-orang musyrik di sini, kita sejala lain maknanya adalah mereka punya sangkaan bahasanya Allah tidak akan memenangkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman. Dan ayat ini dalil bahasanya Allah memiliki sifat marah. Radhiyallahu alaihim. Allah Subhanahu wa taala murka dengan mereka. Maka kita punya kewajiban untuk menetapkan bahasanya Allah Subhanahu wa taala punya sifat marah dengan marah yang sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim ketika menafsirkan ayat ini di surat menafsirkan ayat yang pertama yaitu Ali Imran 154, Ibnu Qayyim mengatakan ditafsirkan bahasanya yang dimaksud dengan sangkaan dalam ayat tersebut adalah sangkaan orang-orang munafik bahasanya Allah tidak akan menolong Rasulnya, dan bahasanya perkara Rasulnya itu akan melemah. Orang-orang munafik menyangka bahasanya kaum muslimin nanti akan lemah dan hancur. Ini penjelasan yang pertama. Wa fusira, dan diberi penafsiran, ini pendapat yang kedua, bahwasanya apa yang menimpanya itu bukanlah dengan takdir Allah dan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Maka berdasarkan penjelasan penafsiran yang kedua, maka ayat di atas Ali Imran 154 itu ditafsirkan dengan pengingkaran terhadap hikmah dan pengingkaran terhadap takdir. Dan pengingkaran bahasanya Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan perkara Rasulnya. Itu akan menyempurnakan perkara Rasulnya, maksudnya memberikan kemenangan yang besar kepada Rasulnya, yaitu Allah menangkan agama Islam atau Rasulnya di atas seluruh agama. Inilah dia buruk sangka yang dimiliki oleh orang-orang munafik dan orang-orang musyrik di surat Al-Fath. Dan ini adalah dinilai buruk sangka karena adalah sangkaan yang tidak sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak sesuai dengan kebijaksanaan Allah, dan tidak sesuai dengan terpujinya Allah, dan tidak sesuai dengan janji Allah yang benar. Maka siapa yang menyangka bahasanya Allah Subhanahu wa taala yudilul batila alal haqqi, akan memberikan kemenangan kebatilan, memenangkan kebatilan di atas kebenaran dengan kemenangan yang terus menerus sehingga hancurlah dan lumatlah kebenaran, atau siapa yang mengingkari kalau semua hal yang terjadi dengan qada dan qadar Allah, atau siapa yang mengingkari bahasanya semua yang Allah tetapkan itu mengandung hikmah yang luar biasa yang menyebabkan Allah itu layak untuk disanjung dengan semua takdirnya, bahkan dia menyangka bahasanya hal tersebut adalah semata-mata kehendak Allah yang tanpa hikmah, maka itulah sangkaan orang-orang kafir. Fawailul lilladzina kafaru minan nar, maka celakalah orang-orang kafir karena mereka akan masuk neraka. Maka di sini terdapat penjelasan dari Ibnu Al-Qayyim tentang makna, bukan surat Ali Imran ya, namun Al-Fath. Al-Ula di sini ternyata Al-Fath. Bahasanya makna surat Al-Fath yaitu adzannina billahi dzanna sawu, itu terdapat dua penafsiran. Apa buruk sangka apa yang dimiliki oleh orang-orang munafik terhadap Allah? Yang pertama, penafsiran pertama mengatakan Allah tidak akan memberikan kemenangan kepada Rasulnya dan orang-orang yang beriman, sebagaimana ini penafsiran yang dipilih oleh tafsir Jalalain. Namun Rasul itu nanti akan terberangus dan habis, wa anna amrahu sayatmahilu, itu akan habur, akan terberangus dan habis, gak bakalan menang dan bertahan, namun akan hancur. Ini Islam itu tidak akan bertahan, nanti Islam itu akan hancur. Maka ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua mengatakan bahasanya apa yang terjadi itu bukan karena takdir Allah. Apa yang terjadi, bencana yang menimpa kita ini bukan karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hubungannya dengan takdir. Artinya mengingkari takdir. Dan mengatakan bukan dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak punya maksud yang baik di balik musibah yang menimpa kita. Maka berdasarkan penafsiran yang kedua, maka yang buruk sangka yang Allah maksudkan itu adalah mengingkari takdir dan mengingkari adanya hikmah di balik musibah yang Allah takdirkan. Sedangkan jika berdasarkan penafsiran yang pertama, maka yang dimaksud dengan buruk sangka kepada Allah itu adalah punya sangkaan bahwa Islam akan hancur. Islam akan hancur, musnah, akan punah. Inilah ya, kata Ibnu Qayyim, dua-duanya benar. Inilah semua, dua penafsiran ini benar semua. Inilah sangkaan yang memang dimiliki. Dua-duanya ini adalah sangkaan yang dimiliki oleh orang-orang munafik dan oleh orang-orang musyrik. Oleh karena itu di akhir paragraf Ibnu Qayyim mengatakan, siapa yang punya anggapan bahasanya kekafiranlah yang akan menang, mengalahkan kebatilan dan akan terus menang sehingga hancurlah kebatilan, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, atau siapa yang mengingkari kalau semua musibah dan semua bencana ya, semua kekalahan kaum muslimin di berbagai hal, siapa yang mengingkari kalau itu terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah orang yang buruk sangka. Bahkan semua yang terjadi, musibah yang menimpa kita, di antaranya adalah kekalahan kaum muslimin terhadap orang kafir, itu adalah semuanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, atau mengingkari, siapa yang mengingkari bahasanya takdir yang Allah tetapkan ada hikmah, ada kebaikan di balik takdir yang Allah tetapkan. Bahkan maka dia adalah orang yang berbuat sangka kepada Allah. Karena kita berkeyakinan bahasanya di balik semua yang Allah takdirkan itu terdapat hikmah yang luar biasa, terdapat manfaat besar. Karena perbuatan Allah itu baik, semuanya baik, boleh jadi baik langsung ataupun balik baik secara tidak langsung. Ketika Allah mentakdirkan kemenangan untuk kaum muslimin, maka ini kebaikan langsung. Dan ketika Allah mentakdirkan kaum muslimin untuk kalah terhadap orang-orang kafir, kalah terhadap orang-orang kafir, maka di sini ada kebaikan di dalamnya. Kebaikan secara tidak langsung. Karena kaum muslimin itu ya, Allah tetapkan untuk kalah dengan orang-orang kafir karena kaum muslimin jauh dari tauhid, jauh dari sunnah. Maka dengan kalah, maka kaum muslimin introspeksi. Kenapa sebab kalah? Karena kita jauh dari tauhid, berlima dengan kesyirikan, berlima dengan bid'ah. Ya enggak layak diberi kemenangan. Nanti kalau kita menang dalam keadaan semacam ini, maka bid'ah ya tetap akan terus dijalankan, syirik ya akan tetap terus dilakukan. Kalau kita kalah, maka kita introspeksi, kemudian kita tinggalkan. Terus setelah itu kita layak untuk diberi kemenangan. Maka ada hikmah yang luar biasa di balik semua musibah yang terjadi. Ya, jika kita melihat hikmah di balik musibah tersebut, maka ini akan menyebabkan kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa menyangka bahasanya semua musibah yang terjadi adalah semata-mata Allah berkehendak untuk menghukum tanpa ada hikmah, maka inilah sangkaan. Maka tiga hal ini semua adalah sangkaannya orang-orang kafir. Maka siapa yang memiliki sangkaan semacam ini di hatinya, maka ada pada dirinya sangkaan sebagaimana sangkaan yang dimiliki oleh orang-orang yang kafir. Karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah pernah berbuat menetapkan satu hal cuma semata-mata kehendak. Beda dengan kehendak manusia. Beda dengan kehendak manusia. Manusia terkadang menghukum seorang guru, menghukum muridnya, atau orang tua menghukum anaknya. Kenapa dihukum demikian? Ya cuma mau dihukum itu aja. Tidak ada hikmah di balik hukuman. Tidak ada kebaikan manfaat di balik hukuman. Tidak dengan Allah Subhanahu wa taala. Semua yang Allah lakukan ada kebaikan di dalamnya. Sampai Allah menghukum manusia dengan Allah berikan musibah semacam ini, musibah semacam itu. Di balik musibah tersebut ada kebaikan untuk manusia ini. Kalau hukuman manusia terkadang cuma semata-mata kehendak. Mau ini anaknya diginikan. Ini muridnya dikasih hukuman semacam ini. Apa? Ya pokoknya biar dia susah. Apa manfaat untuk dia? Tidak ada. Manfaat untuk orang yang dihukum? Tidak ada. Apa manfaatnya? Ya manfaat untuk orang yang menghukum. Ya saya puas. Dia susah. Tidak. Tidak ada yang hukuman semacam ini bagi dalam takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Semua takdir Allah Subhanahu Wa Taala, meskipun ada takdir yang buruk, itu ada kebaikan bagi orang yang mendapatkan takdir dengan takdir yang berupa keburukan tersebut. Ada manfaat bagi orang yang mendapatkan musibah. Maka siapa yang menyangka bahasanya apa yang Allah takdirkan adalah semata-mata kehendak, maka ini adalah dzannya orang-orang yang kafir. Dan waliyadzubillah, ini adalah akidahnya Asy'ariyah. Dan sangat disayangkan sekali, ini adalah akidahnya Asy'ariyah. Asy'ariyah itu punya anggapan bahasanya perbuatan Allah itu adalah Allah lakukan, semata-mata Allah lakukan. Tidak ada hikmah di balik perbuatan Allah. Ini akidah Asy'ariyah yang diselisih oleh ahlu sunnah. Ahlu sunnah berkeyakinan semua perbuatan Allah, semua takdir yang Allah tetapkan ada hikmah untuk manusia yang mendapatkan takdir tersebut. Ada kebaikan untuk manusia yang mendapatkan takdir tersebut. Berbeda dengan akidah Asy'ariyah. Asy'ariyah itu berakidah ana dzalika li masyiah mujarradah. Semua kejadian, semua takdir itu adalah semata-mata Allah mau berbuat demikian. Kemudian di sini ada istilah qada wal qadar. Apa perbedaan qada wal qadar? Jawabannya qada wal qadar itu adalah kalimat tani idza istama'a istaraqa wa idza istaraqa istama'a. Jika disebutkan qadar, maka termasuk di dalamnya qadar. Jika disebutkan qadar, termasuk di dalamnya qadar. Jika semata-mata disebutkan qadar, sudah ada qadar di dalamnya. Dan jika disebutkan qadar, sudah ada qadar di dalamnya. Namun jika disebutkan berbarengan qadar wal qadar, maka maknanya berbeda. Apa bedanya jika ditemukan dalam satu kata atau satu rangkaian kata qada wal qadar? Ulama berselisih pendapat. Ada dua pendapat tentang masalah ini. Ada yang mengatakan bahasanya qada itu adalah keputusan azali, apa yang tertulis di lauhil mahfuz. Dan qadar adalah terjadinya apa yang terjadi di dunia sama persis dengan apa yang Allah tulis dan yang tertulis di lauhil mahfuz. Pendapat yang kedua dibalik. Pendapat yang kedua dibalik. Qadar itu adalah apa yang tertulis di lauhil mahfuz yang merupakan ketetapan Allah yang azali. Kemudian qada itu adalah terjadinya apa yang terjadi di dunia ini sama persis plek dengan apa yang tertulis di lauhil mahfuz. Dan dari dua pendapat ini, wallah ta'ala a'lam, mungkin yang agak lebih tepat adalah pendapat yang kedua. Karena di antara makna qada adalah selesai. Karena di antara makna qada itu selesai. Wa idza qadaitumus sholata fantashiru fil ardi wabtahu min fadlillah. Dan jika kalian telah menyelesaikan sholat, maka selesai. Selesainya takdir dengan orang itu melakukan satu hal, dan apa yang dilakukan orang ini sama persis dengan apa yang tertulis di lauhil mahfuz. Maka di sini disebutkan oleh Ibnu Qayyim tiga jenis sangkaan yang termasuk dalam kategori sangkaan yang buruk, yaitu apa? Menyangka bahasanya kebatilan itu akan terus menang, ya, sehingga al-haq itu akan musnah. Kemudian yang kedua adalah mengingkari kalau ini terjadi dengan takdir, segala sesuatu terjadi dengan takdir. Kemudian yang ketiga apa? Menganggap tidak ada hikmah di balik takdir. Ini semua adalah contoh buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aktsarun nas man yirtas manusia itu memiliki buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal-hal yang berkaitan dengan diri mereka dan dalam hal-hal yang berkaitan dengan apa yang terjadi pada orang lain. Dan tidak ada yang selamat dari hal ini kecuali orang-orang yang benar-benar mengenal Allah, nama-nama Allah dan sifat Allah, dan konsekuensi dari hikmah Allah, dan konsekuensi dari maha terpujinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan demikianlah yang kita bahas dalam kesempatan pagi hari ini. Sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Pekan yang lewat telah dijelaskan bahasanya definisi negara Islam itu diperselisihkan oleh para ulama. Lalu bagaimana ketika pewaris memanfaatkan khilaf ini? Mereka lebih memilih pendapat ulama yang menyatakan bahasanya negara Islam adalah negara yang berhukum dengan syariat Allah. Lalu mereka dengan seenaknya mengkafirkan pemerintah kaum muslimin dan membunuh orang kafir yang hidup di negeri Islam. Nah inilah yang kemarin saya ingatkan. Curang kalau orang itu kemudian menganggap tidak ada khilaf. Dia memilih satu pendapat kemudian seakan-akan pendapat yang lain tidak ada. Ini adalah khilaf ijtihadiyah. Kalau ini khilaf ijtihadiyah, dia punya kewajiban untuk menghormati orang yang memilih pendapat yang lain. Dia hormati orang yang memilih. Bahasanya definisi negara adalah melihat penduduknya atau melihat siarnya. Dan inilah yang makmul dan inilah yang dipraktekan oleh kaum muslimin pada hari ini, yaitu menilai negeri Islam itu dengan penduduk dan dengan siar. Inilah yang bisa dipraktekan, pendapat ini yang bisa dipraktekan. Oleh karena itu para ulama membentuk, misalnya ada Rabita Alal Islami, ikatan dunia Islam, ikatan negeri-negeri Islam. Apa tolak ukurnya? Tolak ukurnya ya penduduk di sana mayoritas kaum muslimin, maka ini masuk jadi anggota Rabita Alal Islam, ini masuk jadi anggota, maka dinilailah. Maka yang dipraktekan adalah pendapat yang bisa dipraktekan adalah pendapat yang menilai bahasanya negara Islam itu adalah pengertiannya berkaitan dengan penduduk, dan atau pendapat yang menilainya berkaitan dengan Syiah. Maka inilah contoh hawa nafsu, inilah contoh alul hawa. Dia sudah punya kecenderungan untuk milih satu hal, kemudian seakan-akan meniadakan hal yang lain, dan seakan-akan bahkan dijadikan ini adalah usulul iman. Meyakini kafirnya negeri ini itu adalah dasar iman. Oh, ini masalah perselisihan. Oh, ini perkara yang mukhtalafun alaih. Ini jadikan sebagai dasar iman. Nah ini, inilah yang membedakan antara pemahaman yang benar dan pemahaman yang menyimpang. Pemahaman yang benar menyikapinya secara proporsional. Ini adalah perkara yang diperselisihkan. Dan namun realita menunjukkan tidaklah ada yang dipraktekkan oleh para ulama kecuali para ulama masa kini, kecuali pendapat yang menilai itu berdasarkan penduduknya atau berdasarkan siar masyarakat yang tinggal di negeri tersebut. Nah, seandainya ada orang yang menilai dengan mengukurnya dengan penilaian yang lain, kita hormati, non ingat. Ya. Namun dia punya kewajiban juga untuk menghormati kita. Dan dia punya kewajiban untuk apa? Tidak menjadikan hal ini sebagai usul ahlu sunnah. Dia mengatakan kami adalah ahlu sunnah, Dan mereka katakan bahasanya di antara usul ahlu sunnah adalah meyakini kafirnya negara ini dan negara itu. Maka orang yang memahami ini dengan baik, dan ini adalah masalah fikhiyah, ini adalah khilaf fukoha dan bukan masalah itikadiyah. Ini asalnya adalah masalah fikhiyah, ya. Jadi dibahas oleh para fukoha di kitab-kitab fikih, pembahasan tentang masalah ini itu adanya di kitab-kitab fikih. Pembahasan tentang masalah, ya, daulah Islam, tentang masalah daulah Islamiyah, ini pembahasannya di kitab-kitab fikih pada asalnya. Maka tentu tidak akan terjadi apa yang dikatakan. Jika orang memahaminya dengan baik, tentu tidak akan terjadi sebagaimana apa yang ditanyakan. Nanti akan seenaknya mengkafirkan pemerintah kaum muslimin, membunuh orang kafir yang hidup di negeri Islam. Siapakah di antara ulama yang berpendapat bahasanya makna qada dan qadar jika disebutkan dalam satu kalimat makna yang lebih tepat pendapat kedua tadi, karena selama ini yang saya tahu pendapat pertama saja. Tentang dua pendapat ini disebutkan oleh saya baca di kitab qada wal qadar dan Dr. Umar Al-Ashqar. Beliau tidak menyebutkan menyebutkan ulama-ulama siapa yang berpendapat ini dan itu, namun boleh disampaikan ada dua pendapat ulama dalam masalah ini. Saya boleh sebutkan pendapat tadi. Saya masih bingung dengan dengan maksud as-sa'id dalam pelajaran al-wajid yang maknanya adalah semua permukaan bumi baik berdebu atau tidak, lalu bagaimana dengan seorang muslim yang berada di pesawat dan tidak tayamum dan dia tidak menemukan permukaan bumi. Maka jika seorang itu berada di satu tempat tidak ada di sana air atau air tidak bisa digunakan karena terlalu sedikit dan tidak ada di sana debu, maka sudah dia sholat meskipun tanpa wudu, tanpa tayamum. Tanpa wudhu, tanpa tayamum, jika dia yakin tidak ada debu, air juga tidak bisa digunakan, itu sudah sholat. Fattakullaha mastata'tu. Dia boleh sholat tanpa air, tanpa wudhu, tanpa tayamum. Apa beda kitab Al-Fawaid, Fawaidul Fawaid dan Badi'ul Fawaid? Apakah semuanya karya Ibnul Qayyim? Ibnu Qayyim punya dua kitab yang judulnya Fawaid. Yang pertama Al-Fawaid dan yang kedua adalah Bada'i'ul Fawaid. Kalau kitab Fawaid itu cuma satu jilid, Bada'i'ul Fawaid itu tiga jilid. Kemudian ada pun buku Fawaidul Fawaid, maka ini adalah tartib sistematika ulang untuk kitab Al-Fawaid yang dilakukan oleh Syaikh Ali Hasan Al-Halabi. Beliau tata ulang, diurutkan karena Fawaid atau bahasan dalam fawaidnya Ibnu Qayyim yang asli ini boleh jadi tafsir, habis itu akidah, habis itu kemudian masalah hati, habis itu maka terpencar-pencar, maka dikumpulkan, ditata ulang, ya. Ini akidah-akidah, ini tafsir-tafsir, ini hadis-hadis dan seterusnya. Bagaimana kandungannya? Yang namanya aja fawaid, kandungannya itu gaduh-gaduh. Itu namanya kitab fawaid. Karena fawaid itu apa? Faedah ilmiah. Boleh jadi beliau baca apa kok menarik, kemudian dimasukkan, ditulis di satu buku. Atau beliau tadabbur satu ayat kok mendapatkan satu makna yang sangat bagus, kemudian ditulis. Dan habis itu di lain waktu beliau duduk dengarkan ada ulama yang atau ulama lain ceramah, ini satu hal yang bagus, kemudian ditulis. Akhirnya kemudian itu catatan. Kitab fawaid itu catatan. Catatan mungkin boleh jadi catatan perenungan, catatan hasil baca yang menarik, yang sangat menarik, atau kemudian hasil ngaji. Semuanya kemudian bahasa kitab diketik ulang. Itu jadi kitab namanya gaduh-gaduh, ada masalah akidah, ada masalah fikih, ada masalah bahasa, ada itu namanya jadi kitab fawaid. Maka fawaid itu ya kalau dalam bahasanya gambaran dekat ini ya saja orang catatan ngaji. oh ini ada satu hal yang menarik bisa dapat di pengajian ini, sudah ditulis. Dia sudah tahu kan, nggak bakal ditulis. Oh ini baru, oh ini kemudian ditulis. Nah itu kemudian dibukukan. Sunnah mengkhatamkan Al-Quran pada hari Jumat, apakah ada hadisnya? Wallahu a'lam, saya tidak tahu. Apa hukum mengucapkan selamat ulang tahun, semoga Allah memberikan keberkahan? Apakah termasuk bentuk menjumpai orang kafir? Bagaimana jika ucapannya diganti selamat hari lahir dan seterusnya? Apakah hal tersebut sudah tidak termasuk menjumpai orang kafir? Minta nasihat bagi muslim atau muslimah yang setiap tahun usianya bertambah. Apa yang harus dilakukan jika teman-teman di sekeliling kita mengucapkan ucapan selamat ulang tahun? Maka berkaitan dengan masalah ulang tahun atau perayaan ulang tahun, fatwa yang bagus tentang masalahnya adalah fatwa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Salim rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan bahasanya masalah ulang tahun itu dirinci hukumnya. Jika orang itu menjadikan acara ulang tahun sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tiup lilin dan dengan bikin kue tar dan yang lainnya. Maka beliau katakan hukumnya adalah bid'ah, ya, karena kamu mendekatkan diri kepada Allah, bersyukur kepada Allah dengan cara mendekatkan diri yang tidak pernah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, jika orang mengadakan peringatan ulang tahun itu bukan karena maksud bentuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan diri kepada Allah, atau karena ya rame-rame aja kemudian ikut-ikutan, maka disampaikan oleh Muhammad bin Salim ini, maka ini adalah bentuk menjumpai orang kafir. Oleh karena itu, apa yang harus dilakukan jika teman-teman sekalian kita mengucapkan ucapan selamat ulang tahun? Ya, yang kita lakukan adalah kita bilang ya terima kasih, kemudian habis itu kita nasihati, namun nggak perlu gitu-gitu lagi, semacam itu. Kemudian berkaitan dengan dua pertanyaan yang pertama tentang masalah ucapan tadi, ya karena ini adalah satu hal, maka hukumnya ada dua kemungkinan, boleh jadi tasabuh yang haram atau boleh jadi bid'ah yang juga haram. Oleh karena itu, maka segala hal yang berkaitan dengan hal ini adalah satu hal yang terlarang, termasuk di antaranya adalah ucapan selamat berkaitan dengan hal ini. Kemudian nasihat tentang masalah bertambahnya usia, maka kita nasihatkan dengan perkataan Al-Hasan Al-Basri. Hasan Basri mengatakan bahasanya, wahai manusia, sesungguhnya dirimu adalah hari-hari. Dan jika telah berlalu satu hari dari dirimu, maka sebenarnya telah habis, maka telah berlalu sebagian dari dirimu. Dan sebagaimana yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, akbalatid dunya mudbiratan wa akbalatul akhirah mukbilatan walikulli minhuma banun fakunu min abna'i al-akhirah wala takunu min abna'i dunya. Ali bin Abi Thalib mengatakan ketika hari semakin bertambah, maka akhirat semakin dekat dan dunia semakin jauh. Dunia semakin jauh, akhirat semakin dekat dengan bertambahnya hari dan usia. Dan masing-masing dari akhirat dan dunia itu punya anak-anak, maka jadilah kalian anak-anak akhirat dan janganlah kalian menjadi anak-anak dunia. Maka Ali mengatakan setiap bertambahnya hari, maka akhirat kita semakin dekat dan dunia kita semakin jauh. Tentang sholat Jumat tadi ada ralat jazakumullah khairah, idza qudiyatish shalah, bukan idza qudaitumush shalah. Jika kau itu musolat, ada di surat An-Nisa. Jika kau itu musolat, fastaghfirullaha. Jika kamu telah menyelesaikan salat, maka adalah kalian berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Apa batas tempat minum non-Islam yang tidak boleh kita pakai? Kita bawa bekal minum, diminta teman kita yang non-Islam, apakah masih boleh dipakai? Karena ada teman saya berkata seperti itu. Jawabannya, meskipun telah tempat minum tadi diminta kemudian diminum oleh digunakan oleh non-Muslim, maka tetap boleh dipakai. Kecuali mengikuti mazhabnya Ibnu Hazm yang mengatakan air di orang kafir itu najis ini, keringatnya orang kafir itu najis. Kalau pakai mazhabnya Ibnu Hazm ya nggak boleh lagi dipakai, karena ini najis karena kena air liurnya orang kafir. Tapi kalau menurut pendapat jumhur dan ini pendapat yang benar, air di orang kafir itu suci, keringatnya orang kafir itu suci. Tapi kalau mazhabnya Ibnu Hazm, ini semuanya najis semua. Nah, mungkin temannya tadi bermazhab Ibnu Hazm dalam masalah ini. Jika dia mengatakan kalau gelasmu atau kemudian botol aquamu dipinjam oleh orang Muslim, kemudian dia minum, ya jangan dipakai lagi. Ini memakai mazhabnya Ibnu Hazm. Ini ada pendapat yang kurang tepat. Ya, pendapat yang tepat. Yang dimaksud dengan firman Allah di surat At-Taubah, innamal musyrikuna najasun, ya orang-orang musyrik itu najis, adalah najis maknawi. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah minum, mengambil air dengan para sahabat dari wadah airnya wanita musyrikah. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi undangan orang-orang Yahudi dalam makan orang Yahudi dan yang lainnya. Ini semua menunjukkan bahasanya kenajisan orang musyrik bukan kenajisan fisik. Apakah merendahkan atau membicarakan kinerja pemerintah, hal ini termasuk hal yang dilarang dalam Islam? Jawabnya iya. Jika dibicarakan pada orang-orang yang tidak bisa memperbaiki, ya cuma sekedar rame-rame ngomong, habis itu setelah itu bubar sendiri-sendiri, habis itu habis jelek-jelekan, kinerjanya buruk, macam-macam. Setelah itu kemudian apa tindakannya? Kita tidur saja setelah ini. Ini yang terlarang. Namun kalau itu bicara kepada orang yang mungkin bisa memberikan nasihat, ini kita memberikan kritikan, kinerja yang semacam ini perlu diperbaiki, nah ini tidak masalah. Apakah beasiswa terkena wajib zakat? Bagaimanakah nisabnya? Jika uang beasiswa itu terpendam, tersimpan selama setahun, dan uangnya tersebut besarannya sampai nisab jadi selama setahun, maka kena zakat. Nisab zakat, maka terkena zakat 2,5%, dan nisabnya adalah uang senilai emas 85 gram. Karena satu perselisihan masalah manhaj, apa ini? Saudari kandung saya menghapus semua program Al-Quran dan dimortal di laptop saya dan menggantinya dengan musik-musik nasib. Innalillah. Ini kebencian dengan mortal dan cinta yang luar biasa dengan musik. Ini musibah besar. Apakah saya berhak minta kembali laptop saya setelah akad peminjaman dalam batas waktu 6 bulan, tapi saat ini dia belum sampai 6 bulan menggunakannya? Jawabannya, akad pinjam meminjam itu akad lazim, akad jaiz. Akad jaiz. Akad pinjam bukan sewa ya. Kalau akad itu akad pinjam, maka itu akad jaiz. Akad jaiz itu bisa dibatalkan sewaktu-waktu. Bisa dibatalkan sewaktu-waktu. Maka jawabannya, apakah boleh minta kembali? Boleh, karena jika ini akadnya kan pinjam. Akad pinjam dipinjami, saya sudah butuh ini yang saya pinjamkan, saya minta ini, boleh ya, karena akadnya kan pinjam. Apakah ini merupakan perang akidah? Bagaimanakah saya harus menghukumi dia karena dengan nasihat yang lembut hatinya sudah sangat keras dan semakin menyerang saya? Dia juga menyerang orang tua dengan kata-kata kasar dan menyakiti. Bagaimanakah menyikapinya? ya siapanya ya, carilah waktunya mustajab, doakan dirinya agar Allah Subhanahu wa taala membuka hatinya, dan jangan saya yakin kemudian sikap keras juga tidak memberikan banyak manfaat. Kemudian dia bertobat karena sikap dengan sikap yang keras, sikap keras juga akan cuma menimbulkan semakin keras. Maka tidak ada yang terbaik yang kita lakukan kecuali menasihatinya dengan lemah lembut yang bisa kita lakukan. Ya, jangan pernah bosan untuk mendakwainya, dan mendakwainya sebagaimana Nabi SAW tidak pernah bosan mendakwai Abu Thalib sampai detik akhir menjelang ajal. Bolehkah seorang selalu beralasan dengan qadarullah dalam semua urusannya? Seperti pulang kampung, qadarullah. Tidak menepati janji, beralasan qadarullah. Yang dimaksud qadarullah wa masya'a fa'ala, itu adalah ketika seorang itu dia ingin melakukan satu hal, kemudian mendapatkan masalah yang menghalangi dia untuk mewujudkan apa yang ingin dia lakukan. Dan disitulah baru dia mengatakan qadarullah wa masya'a fa'ala. Namun kalau dia memang niat enggak memenuhi janji, dan setelah itu bilang qadarullah saya, padahal dia tidak punya maksud demikian, ya ini satu ucapan yang tidak pada tempatnya. Bid'ah adalah sesat, pengikut hawa nafsu. Pengikut hawa nafsu juga disebut sesat. Apakah makna sesat dalam nas semuanya sama? Jawabannya berbeda-beda. Makna sesat itu banyak. Ada 6 makna. Ada 6 makna untuk sesat, untuk dolar. Kata-kata dolar itu punya banyak makna. Ada 6 makna untuk kata dolar. Kayaknya pernah apa? Ini bagaimana ya? Makna dola itu memiliki banyak makna. Bisa makna dola itu artinya kekafiran, yang pertama. Yang kedua bisa artinya adalah kemusyrikan. Wa may yushrik billahi faqad dalla dalalan mubina. Siapa yang menyekutukan Allah maka dia sesat dengan sesat yang nyata. Maka dola di sini maknanya kemusyrikan. Kemudian maknanya adalah sesat dari jalan yang benar, namun belum sampai kafir. Kita katakan firqah dhalla, aliran sesat, artinya belum sampai keluar dari Islam. Kemudian juga bisa juga yang keempat maknanya adalah hilang, maknanya hilang. Di antara larangan Nabi SAW adalah insa' dhalla fil masjid, mengumumkan barang hilang di masjid dhalla, mengumumkan barang dolar di masjid, yaitu barang hilang di masjid. Jadi antara makna dolar adalah lupa, bagaimana di akhir di ayat dain, ayat utang, ayat terpanjang dalam Al-Quran di ayat surat Al-Baqarah, fa in dolla ihdahuma fatudzakkira ihdahuma al-ukhra. Maka saksi perempuan itu dua, karena jika yang satu itu lupa bisa diingatkan yang lain. Indolah ijahuma, maka jika dolar salah satu dari keduanya diingatkan oleh yang lain, maka dolar maknanya adalah lupa. Terima ya. Satu lagi ada 6 ya, ada 6. Yang pertama tadi kemusyrikan dan kekafiran, sesat yang belum sampai keluar dari Islam, lupa, hilang, dan lupa. Masih ada satu lagi dan saya lupa. Ini jadi pelajaran lah. Apa beda ma mausuliyah, ma masdariyah, ma syartiyah? Nah, kalau ma itu adalah ma syartiyah, maka setelahnya ada jawab syarat. Kalau ma itu adalah ma masdariyah, kalau ma itu ma mausuliyah bisa diganti dengan alladhi tanpa merusak ma. Jika maknanya adalah selama, maka itu mamadariyah. Nah, atau bisa dijadikan masdar muawwal, maka itu mamadariyah. Kemudian man mausuliyah, masdariyah, syartiyah, sama. Kalau man itu man mausuliyah, maka bisa cirinya bisa diganti alladhi. Man syartiyah nanti di belakang ada jawabnya. Man masdariyah kayaknya enggak ada. Man masdariyah, ma masdariyah. Apa beda la nafiyah dan la untuk tanbih? La untuk tanbih itu jarang-jarang terjadi, ya cuma di beberapa kasus saja, semacam fala wa rabbika, lanya di sinilah tanbih menurut pendapat yang paling kuat. Ada juga yang mengatakan la di sini la mungkin atau semacam la uksimu bihadzal balad, pendapat yang kuat la uksimu la di sinilah tanbih. Ada juga ulama yang berpendapat lanya adalah la nafiyah. Telah diketahui bahasanya salah satu sebab wajib mandi junub adalah mimpi basah. Sebenarnya apa yang jadi alasan utama? Mimpinya atau basahnya? Apakah perlu seorang untuk mandi junub ketika mimpi tapi tidak sampai basah? Yang jadi pokok masalah adalah basahnya. Kalau orang untuk mimpi tapi kemudian tidak ada basah-basahnya, maka tidak ada kewajiban mandi. Dan kalau orang bangun ada basah-basahnya tapi tidak ada mimpinya, wajib mandi. Bagaimana hukum orang yang tidak menepati janji untuk bayar hutang dengan alasan qadarullah? Ini ternyata jadi penyakit itu qadarullah. Banyak yang tanya tentang masalah qadarullah. Ya kalau dia kita katakan tidak menepati janji itu jika dengan sengaja, bukan karena ada satu hal yang memang menghalangi dia untuk mewujudkan janjinya, maka melanggar janji adalah di antara sifat orang munafik. Ini adalah sebuah buruk sifat. Pelajaran aku lagi. Apa beda isim masdar dengan masdar? Contohnya adalah takallama itu masdarnya takalluman, tapi isim masdarnya kalam. Isim masdarnya itu kalam, masdarnya takalluman. Bagaimana seorang perempuan yang pakai cadar secara sembunyi-sembunyi, pakai cadar ketika di Jogja karena orang tua melarang keras? Sebenarnya pendapat yang paling kuat hukum pakai cadar itu tidak wajib, dianjurkan. Ya, maka di Jogja pakai cadar, kemudian pulang rumah enggak pakai cadar, hukumnya boleh. Barang siapa, telah dikatakan barang siapa yang menjadikan aturan manusia sebagai hukum, maka dia bukan seorang yang bertauhid. Jadi orang yang punya, yang dimaksud barang siapa yang menetapkan aturan manusia sebagai hukum, maka dia tidak bertauhid alias musyrik. Itu adalah orang yang punya kewenangan. Dia punya kewenangan untuk ngetok palu aturan di masyarakat ini adalah aturan ini. Maka dan ingat tadi kita sampaikan ini adalah hukum am, ini adalah hukum yang penilaian yang bersifat umum, bukan persoalan per person. Bagaimanakah dengan hukuman mencuri dengan masuk penjara tidak dipotong tangan? Apakah jika mematuhinya berarti tidak bertauhid? Nah, ini pertanyaan. Apakah jika mematuhinya? Ini masalahnya apa? Tahakum. Ini masalah tahakum lain. Tapi yang ditanyakan yang atas tahkim, yang bawah masalah tahakum. Adapun masalah tahakum, maka intinya adalah ridho atau tidak. Jika seorang itu dihukumi dengan hukum semacam itu, dia pengennya potong tangan, dia pengen tangannya dipotong, namun enggak dimasukkan dalam penjara. Gimana? Saya pengennya dipotong, jangan masuk penjara. Maka jika dia tidak ridho dengan hukum yang ini bukan hukum Islam, yang tidak sesuai dengan hukum Islam, kita tidak ridho, maka ini tidak merusak tauhidnya. Namun jika ridho dan setuju, nah ini ya merusak. Apakah batasan bahasanya satu negara dikatakan negara Islam? Apakah harus menegakkan seluruh syariat Islam? Setelah kita bahas di pertemuan yang lewat atau mungkin di pertemuan yang pertemuan besok kita akan bahas secara lebih detail tentang masalah ini. Yang bahasanya, yang intinya tentang definisi apa negara Islam itu satu hal yang diperselisihkan oleh para ulama. Apa tolak hukumnya? Apakah melihat mayoritas penduduk, ataukah siar, ya, ataukah hukum, dan hukum itu dibagi dua, apakah hukum yang berlaku di masyarakat ataukah hukum yang berlaku di pemerintah. Untuk lebih detailnya mungkin insya Allah kita akan bahas di esok pagi. Bolehkah orang yang bertunangan SMS mesra? Jawabannya tidak boleh, jawabannya haram. Ya, karena itu belum apa-apanya. Ada orang yang bilang, ini sudah tunangan 10%. Itu belum 10%, 1% pun juga belum. Apa hukum menegakkan syariat Islam sama dengan hukum menegakkan sholat? Bahkan menegakkan sholat itu bagian dari menegakkan syariat Islam. Menegakkan sholat itu bagian dari menegakkan syariat Islam, karena syariat Islam itu ada birrul walidain, ada sholat, ada baik dengan tetangga, ada salam ketika ketemu orang, dan seterusnya. Itu semuanya syariat Islam. Maka kita punya kewajiban untuk menegakkan syariat Islam. Dan termasuk dalam menegakkan syariat Islam adalah membersihkan diri kita dari syirik, kemudian menegakkan sholat, bayar zakat, puasa kalau Ramadan. Nah, itu menegakkan syariat. Ingat, syariat jangan dipersempit cuma hudud, potong tangan, rajam, dan seterusnya. Saya pernah mendapati dalam satu masjid terdapat dua sholat berjamaah bersamaan. Maka saya langsung ikut yang jumlah makmumnya terbanyak. Apa perbuatan saya salah? Apakah sholat saya sah? Jawabannya sholatnya sah. Kemudian yang salah adalah dari dua kelompok jamaah ini yang belakangan. Ini adalah mazhar tafaruq. Ini adalah fenomena perpecahan. Maka orang yang datang belakangan, ketika dia lihat sudah ada jamaah, jangan bikin jamaah baru. Yang salah di sini. Apa tobat seorang yang dulu pernah putus asa dan berburuk sangka kepada Allah? Tadi disampaikan oleh penulis bahwasanya di Al-Irsyad, bahwasanya berburuk sangka kepada Allah membatalkan Islam. Maka tobat dari hal ini adalah dengan menyesali dan dengan bersyahadat. Karena ini adalah salah satu pembatal Islam. Apa hukum menggunakan kawat gigi? Hukumnya boleh. Karena itu ini adalah dalam rangka pengobatan. Apa hukum memakai pakaian yang berwarna kuning? Jawabannya untuk tentang masalah pakaian kuning, detailnya saya belum begitu mendapatkan kejelasan tentang masalah ini. Apa yang dimaksud dengan ikhtilaf? Ikhtilaf adalah campur baur antara laki-laki dan perempuan sehingga tidak terpisahkan, namun orang itu campur baur tidak karuan, maka itu ikhtilaf. Apa bolehkah menikah dari perjodohan? Maksudnya dijodohkan? Boleh, siapa yang melarang? Tapi jodoh ini belum ngaji dan ini permintaan orang tua. Sejak sekarang disuruh ngaji sebelum menikah. Jangan setelah ngajinya, setelah nikah. Ada seorang yang punya cita-cita panjang untuk dalam menuntut ilmu, namun memiliki beberapa kendala. Bagaimanakah metode dan rincian langkah-langkah yang harus dan sebaiknya ditempuh oleh orang tersebut? Ya, maka ini melihat keadaan dirinya dan berbagai sarana dan kemungkinan yang bisa dilakukan. Dia melihat hal-hal apakah yang bisa dia pelajari di waktu dekat, kemudian kemana dia bisa belajar. Ini sangat sangat banyak hal yang harus ditelaah dan harus dipelajari untuk membuat kesimpulan dan poin-poin yang harus dilakukan. Maka adalah dia lihat potensi-potensi yang ada, kemungkinan-kemungkinan yang ada, kemudian dia buat perencanaan. Dan yang pokok adalah dia menguasai bahasa Arab dengan kemampuan yang lumayan, yang baik. Kemudian setelah itu, jika memang dia bisa belajar dengan guru untuk mendalami ilmu yang suatu ilmu yang dia inginkan dan memungkinkan, dan gurunya juga punya waktu, ya, maka itu alhamdulillah. Jika tidak, maka jika dia telah punya bekal yang cukup mapan bahasa Arabnya, maka dia bisa memperbanyak mutola'ah buku, kemudian dia bisa susun daftar yang harus saya baca dari yang paling dasar, kemudian meningkat, kemudian meningkat. Saya punya keinginan untuk belajar dua ilmu, akidah dan hadis ini disebutkan, maka hendaklah yang paling pokok dia adalah penguasaan terhadap bahasa Arab dengan penguasaan yang cukup mapan, sehingga dia bisa paham. Kemudian jika dia bisa belajar dengan guru orang-orang dengan guru-guru untuk belajar ilmu yang dia inginkan, ini yang ideal. Dan jika tidak, karena keterbatasan ya, keterbatasan dirinya atau keterbatasan gurunya yang sudah tidak punya lagi waktu dan yang lain atau faktor yang lain, dia banyak mentelaah, dia susun buku akidah apa saja dari yang dasar, adalah dia belajar yang dari dasar, kemudian akan meningkat dan terusnya. Demikian juga dalam masalah hadis. Kurang lebih demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Barakallahu fiikum wa shukran lillahi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.